ketika banyak persoalan timbul di sana-sini, ketika tumpukan-tumpukan amarah, kebencian semakin menjadi-jadi, persoalan datang silih berganti dan tak pernah ada yang menghentikan, memperbaiki, apalagi mengobati. Pemimpin lambat, itu memang sangat membahayakan. Tapi dalam kenyataan keseharian kita selalu melihat tontonan-tontonan yang menjengkelkan. Semua seakan menyadari apa yang sedang terjadi, kesalahan sana dan sini. 1001 analisa dikemukakan, tapi tak satu pun tindakan yang kelihatan menyentuh ke pokok persoalan, mengobati yang terluka batin, menolong yang terjatuh, mengangkat harkat hidup orang banyak. Ironis, itu kata yang pas. Pemimpin lambat memang selalu menjengkelkan. Ia menciptakan berbagai persoalan-persoalan yang meresahkan. Pemimpin lambat, kehadirannya tak pernah diharapkan. Tapi herannya, dalam perjalanan kenyataan kehidupan, pemimpin lambat selalu bisa muncul ke permukaan. Entah bagaimana ia bisa menjadi seorang pemimpin, tapi itulah kenyataan yang tak bisa dibantah. Jika Anda menjadi pemimpin, jangan berlambat-lambat, karena dalam kelambatan Anda, derai air mata tertumpah sudah. Dalam kelambatan Anda, hati yang luka menganga sudah. Dalam kelambatan Anda, Anda menciptakan rasa jengkel yang panjang, amarah yang tak berkesudahan. Nah, karena itu, siapapun Anda, dimanapun Anda, berapapun yang Anda pimpin, janganlah jadi pemimpin yang lambat, yang hanya banyak berkata-kata, tapi tak dengan segera terlihat dalam tindakan yang nyata. Pemimpin yang lambat itu membahayakan persatuan. Pemimpin yang lambat nyaris tak memberikan pengharapan. Semua yang terjadi bukan karena visi, tapi bergerak dalam pergolakan yang tak terkendali. Awas, kemenangan semu, kebangunan semu, itu akan mengancam sendi-sendi kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.